Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita kembali melanjutkan masih dalam bab saum. Insyaallah di pertemuan kita kali ini akan membahas bab tentang al-maf'ulu fi. Ya, perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang diperbuat ketika melaksanakan saum. Nah, ini ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram dan lain sebagainya. Masih kita, mari kita akan coba bahas ya satu persatu. Nah, ini al-maf'ul fi ada anwa' ini jenis, berbagai jenis. Apa jenis-jenisnya apa saja? Nah, pertama mustahab. Nah, mustahab ini adalah yang disunnahkan. Yang disunnahkan atau dianjurkan. Apa ini? Pertama as-sahur, ya sahur. Makan di waktu sahur. Nah, kapan waktu sahur ini adalah mulai dari ba'da atau di tengah malam. Tengah malam sampai menjelang subuh, sampai dekat dengan subuh. Ini namanya sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Nah, melakukan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan ya. Jadi waktu sahur itu ada penuh dengan keberkahan, maka dianjurkan kita makan di waktu sahur ya, bahkan dan bangun di waktu sahur. Dan yang lebih sunahnya itu adalah ta'khiruhu, mengakhirkan sahur. Nah, maksudnya makan sahur mendekati subuh. Misalnya subuh jam 4.30 ya, kita makan jam 4 begitu ya. Atau jam 4 kurang sedikit. Ya. Kemudian cukup ya, setengah jam insya Allah cukup. Ya. Jangan sampai subuh jam 4.30 kita makan jam 2 malam. Ini terlalu lama ya. Nah, para sahabat dikatakan bahwasanya kana sabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jaluhum fitran wa abta'uhum sahuran. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling cepat mereka dalam keadaan berbuka ya, dan paling lambat mereka dalam keadaan sahur ya. Jadi ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur ini adalah mustahab, disunahkan ya. Kemudian ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka ya. Menyegerakan ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda bahwasanya la yazalu annasu bi khair ma'ajjalu al-fitra, bahwasanya manusia selalu berada di dalam kebaikan, senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan fitr atau menyegerakan berbuka ya. Maka ini sunnah menyegerakan berbuka ya, ini ta'jilul fitri ya. Nah, kemudian juga di sini ada ala rutab. Nah, ketika berbuka itu ala rutab. Nah, ini bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftur qabla an yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum beliau salat. Ala rutabat ya, makan dulu apa ketika berbuka? Rutabat itu kurma basah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dulu sesaat sebelum salat. Ya, dengan apa? Dengan kurma basah ya, kurma basah. Fa illam yakun fatsamrat, jikalau tidak ada rutab ya, kurma basah, maka kurma kering ya, kurma biasa yang biasa kita makan ya, kurma kering. Nah, kurma kering kalau tidak ada, maka kata Nabi kata para sahabat ya, bahwasanya fahasa huswati mimma'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneguk beberapa tegukan air ya. Nah, jadi intinya sunahnya adalah makan sunnah kurma basah, kalau tidak ada kurma biasa, kurma kering, kalau tidak ada air, yaitu yang disunahkan ya. Taib, selanjutnya adalah yad'u indahu, berdoa ketika berbuka, berdoa. Apa doanya? Zahabat zama'u wabtalatil uruk watsabatal ajru insyaallah. Ini namanya berdoa ya. Atau ada riwayat Allahumma lakasumtu wabika aftartu ya. Nah, ini memang khilaf para ulama tentang kesahihan hadis ini, tapi sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Tapi yang hasan adalah zahabaz zama wa btalatul uruq wa sabatal ajru insyaallah, sebagaimana dihafal ya oleh ikhwah-ikhwah ya, insyaallah sudah hafal. Kemudian selanjutnya adalah inni shaim. Nah, maksudnya adalah mengatakan saya sedang saum. Ketika apa? Idza sabahu ahad. Ya, ketika seseorang dicela atau dibully begitu ya, atau diajak berantem gitu, atau diajak untuk bertengkar. Nah, maka dia katakan ini shaim, saya sedang saum ya. Atau ketika diajak oleh yang lain berbuka atau makan ya, Misalnya ada orang yang mengajak makan atau mengajak untuk meminum sesuatu, maka dia katakan ini shaim, saya sedang saum, ya. Demikian, ini diantara mustahab yang keenam. Yang ketujuh al-i'tikaf. Ini i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Nah, nanti insyaallah kita bahas sesaat lagi insyaallah. Kemudian selanjutnya mubah. Perkara yang mubah. Mubah yang dibolehkan. Perkara yang boleh. Apa saja yang boleh? Jadi ini bukan sunnah, bukan makruh, dan ini diperbolehkan. Apa saja? Itu bal'urik, ya, menelan. Menelan ludah. Menelan ludah. Jadi kalau misalnya, ya kita tidak bisa apa dengan tiap saat gitu ya, ludah itu terus dibuang, ya. Tidak bisa. Sesekali pasti akan menelan, ya. Jadi ini tidak memungkinkan untuk tidak menelannya, maka ini di perkara yang dimubahkan, perkara yang dibolehkan, ya. Dengan catatan nanti insyaallah di bawah ada, ya. Kemudian yang selanjutnya syammutib. Syammutib adalah mencium minyak wangi. Mencium minyak wangi. Maksudnya mencium minyak wangi, ya, adalah ya seperti kita ada parfum begitu dicium tidak apa-apa. Ah, tapi dikecualikan jangan mencium bukhur, ya. Bukhur itu minyak wangi tapi berasap begitu, ya, ada asapnya. Jadi dibakar, ada benda tertentu, ya, dimasukkan ke dalam alat tertentu kemudian dibakar bukhur. Nah, ketika kita mengusap atau menghisap asap bukhur, maka ini membatalkan saum, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas ya dulu di dalam perkara-perkara yang membatalkan saum, ya, insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya zauqu ta'amin li hajah, yaitu merasakan atau mencicipi makanan, ya, ini mencicipi makanan li hajah karena ada kebutuhan. Nah, karena ada kebutuhan, misalnya ibu-ibu masak, nah, ibu-ibu masak sayur atau apa, ngapa misalnya dia memasak sesuatu, ah, kemudian dia ingin, ya, makanannya ini jangan sampai tersisa gitu oleh anggota keluarga, maka harus enak begitu, kan, maka harus dicicipi terlebih dahulu. Nah, cara mencicipi, ya, tinggal kita masukkan makanan itu ke lidah sedikit, ya, kemudian kita membuangnya. Nah, jadi masukkan ke lidah kemudian dibuang, jangan ditelan. Nah, kalau ditelan berarti batal. Jadi ke lidah sedikit kemudian dibuang, ini namanya mencicipi makanan, ya, karena ada kebutuhan maka tidak apa-apa, ya, asal tadi jangan sampai ditelan. Kemudian selanjutnya qublah la tuharrik syahwatan, mencium, ya, ini mencium istri, maksudnya mencium istri yang tidak la tuharrik syahwatan, yang tidak mengarah ke apa, tidak membangkitkan syahwat, tidak membangkitkan syahwat. Jadi maksudnya, ya, hanya mencium istri karena kesayang gitu, ya, misalkan cium keningnya, pipinya begitu, ya, ini diperbolehkan, ya. Tapi kalau misalnya berlebihan menciumnya itu dengan syahwat, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nanti ada penjelasannya di bawah insyaallah, ya. Nah, ini kemudian yang makruh. Nah, makruh perkara yang dibenci, ya, yang dijauhi, yang harus dijauhi. Nah, ini mendekati kepada perkara-perkara yang merusak saum. Nah, apa saja ini yang dimakruhkan? Pertama, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Al-mubalaghah, berlebihan. Berlebihan. Fil madmadah, ketika kumur-kumur. Ketika kumur-kumur. Jadi ketika kumur-kumur terlalu banyak begitu air yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian wal istinsyaq. Kemudian istinsyaq, menghirup air ke hidung. Menghirup air. Ini dalam wudu, ya. Wudu ketika kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, kalau terlalu berlebihan ini hukumnya makruh, ya, menurut mazhab Hambali, dan ini pendapat jumhur juga, ya. Jadi jangan berlebihan ketika berwudu, ya, dalam bab berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ini perkara yang dimakruhkan. Kemudian selanjutnya jam'urrik wa bal'uhu, mengumpulkan ludah, dikumpulkan ini. Nah, kalau ini kan yang dimubah, ini yang boleh. Ini spontan saja menelan lidah. Tapi kalau yang ini dikumpulkan dulu, dikumpulkan ludah itu kemudian ditelan. Nah, ini makruh, ya. Dan ini jijik juga, ya. Kenapa kita mengumpulkan? Nah, jadi jangan sampai kita kumpulkan lidah itu, ya, biasa saja. Kalau telan, ya, telan, tapi jangan sampai dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau dikumpulkan kemudian ditelan, maka ini namanya makruh, ya. Dan ini menjijikan juga, ya. Kemudian selanjutnya zauqu ta'am bi ghairi hajah, merasakan makanan atau mencicipi makanan, ya, cicipi makanan bi ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan, ya, tanpa ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, ada hajat. Misalnya kita sedang di rumah, nah, di situ ada makanan, ada sayur, ada apa, kemudian kita cicipi, walaupun kita tidak menelannya, batal? Tidak, tapi ini makruh. Ini apa? Makruh. Jadi tidak membatalkan saum kalau memang si makanan itu kita tidak menelannya. Tapi ini makruh, ya. Ini berbahaya, begitu akan merusak saum kita. Jadi dihindari. Kemudian yang selanjutnya, al-ilkul qawi. Al-ilkul qawi, al-ilq itu adalah kunyahan, ya. Kunyahan yang kuat, maksudnya benda yang tidak ini, benda yang tidak terurai ketika digigit, ya, tidak hancur, tidak hancur. Misalnya karet, misalnya ini contoh karet atau baju gitu, ya, baju digigit, menggigit baju atau mengunyahnya, maka ini tidak membatalkan saum, akan tetapi makruh, ya, ya, tidak membatalkan saum tapi makruh. Jadi bahan-bahan yang tidak hancur ketika digigit, ketika dikunyah, dan tidak ada rasanya. Kalau ada rasanya tidak apa-apa, sama juga, ya. Akan tetapi dengan syarat tidak tertelan. Kalau tertelan berarti batal, ya. Jadi jangan sampai tertelan. Dan ini makruh, ya, jangan dilakukan, ya, menggigit atau mengunyah sesuatu yang tidak ada kebutuhan kita di dalamnya, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan atau dimakruhkan, demikian. Nah, kemudian selanjutnya qublah tuharrik syahwatahu, mencium, ini cium, ya, yang akan membangkitkan syahwat. Nah, membangkitkan syahwat. Jadi apalagi misalnya, ya, masih muda, pengantin baru, ya, mencium, nah, ini hati-hati. Ini akan membangkitkan syahwat. Nah, kalau sudah membangkitkan syahwat, ini makruh, ini makruh. Dan sampai kalau diteruskan kemudian keluar mazi, ya, atau mani apalagi, ya, maka ini membatalkan saum kita, ya, bahkan harus kafarat ketika kita melaksanakannya di siang hari bulan Ramadan. Adapun di malam hari maka tidak apa-apa, ya. Taib, ini yang dimakruhkan. Kemudian yang muharram, diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Diharamkan pertama al-ghibah wa nahwuha. Ghibah, ghibah. Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, menggunjing orang lain. Ini ghibah. Tidak boleh, ya. Dan semisalnya, ya, menjelek-jelekan orang lain, ini tidak diperbolehkan, haram. Dia merusak ibadah saum kita, ya, merusak minimal pahala ibadah saum kita, ya. Kemudian selanjutnya qublah yatarattab alaihi inzal, ciuman, ya, mencium gitu, tapi akhirnya sampai keluar. Nah, sampai apa? Keluar apa? Ya, mazi atau mani. Nah, kalau sudah keluar ini maka batal, haram, diharamkan, ditidak perbolehkan, begitu, ya. Nah, kemudian mayufsiduhu, segala perkara yang bisa merusak saum itu diharamkan. Apa misalnya? Berbohong, gitu, ya. Berbohong, berdusta. Ya, dohong itu dusta, ya. Nah, kata Nabi SAW bahwasanya man lam yada qaul zur wal amal bi, barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta itu, ya, maka laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh apa yang dia lakukan berupa apa? Menahan makan, menahan minum. Tidak ada yang Allah butuhkan dari menahan lapar dan hausnya. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan, ya. Jadi kalau misalnya kita masih berdusta, kita masih menipu, wah, ini merusak saum kita, ya. Merusak saum ini, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini kemudian yang terakhir, takhirul qada ila Ramadan akhar. Mengakhirkan qada, mengakhirkan membayar hutang saum. Misalnya kita di Ramadan yang pertama ini, misalnya, ya, kita saum hutang 3 hari. Nah, sampai datang lagi Ramadan yang kedua. Nah, berarti sudah Ramadan kedua, ini haram, tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana yang harus dia lakukan? Pertama, dia berdosa. Yang kedua, tetap dia harus mengganti di setelah Ramadan itu, ya, 3 hari. Tapi menurut mazhab Hambali, setiap dia mengqada, dia memberikan satu makanan, ya, tiap hari kepada fakir miskin ini menurut mazhab Hambaliyah. Tapi menurut yang lain ya hanya menunaikan saumnya saja tanpa harus menunaikan atau memberikan makan kepada fakir miskin setiap saumnya, tidak perlu. Tapi menurut mazhab ini membayar makanan untuk seorang miskin setiap hari ya. Dan ini sekali lagi ditidakbolehkan takhirul qada ila Ramadan akhir, mengakhirkan qada ya, membayar hutang itu ketika Ramadan sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Ini dihindari ya. Nah, ini yang tadi ya, ini yang nomor satu. Ini shaim ya, ketika idza sabahu ahadun aw syatamahu. Ketika seorang di hardik atau di marahi atau di dibuli begitu ya, atau dicela begitu, maka katakan ini shaim ya. Ketika diajak berantem maka dia katakan ini shaim. Kemudian ini yang nomor dua ya tadi, ini al-ilq al-qawi alladhi la yatahallal, yaitu makanan atau benda yang tidak terurai ketika digigit, yang tidak hancur. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Demikian ya khafilah yang semoga Allah muliakan, bab tentang hal-hal yang kita lakukan ketika saum ya. Ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang muharram. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Wallahu a'lam, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.